السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن شاء الله جميعاً waktu yang telah kita rencanakan ini kita saliskan pembahasan kita tentang keindahan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yakni berdasarkan keutamaan tatkala seorang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan Salafus Shalih radhiyallahu anhum ajma'in, di mana tadi pada kemarin tadi sudah kita baca dan kita pelajari bersama, dan juga kita merujuk bersama terkait dengan asal usul penamaan salah, demikian pula pengertian secara istilah. Setelah kita mengetahui tentang permasalahan tersebut, apa yang berikutnya insyaAllah ta'ala akan kita rajah, akan kemudian kita pelajari bersama tentang hukum mengikuti dakwah salafiyah. Demikian pula tentang masalah menyadarkan diri kita, pemahaman kita kepada salaf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang maklum, perkara yang kita kerjakan bersama setiap hari ketika kita melaksanakan salat lima waktu, dan demikian pula salat-salat yang lainnya. Di sana senantiasa kita panjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Sebagaimana ahli ilmu dalam surat Al-Fatihah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang dihadapkan tentang jalan yang lurus yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hal ini para ulama alhamdulillah telah memberikan berbagai macam penjelasan kepada kita semua, berbagai macam penjelasan yang amat sangat jelas, yang amat sangat mencukupi. Barakallahu fikum. Di mana ibarat apapun juga ungkapan-ungkapan yang mereka sebutkan tentang makna definisi apakah daripada jalan yang lurus, lafaz-lafaz berbeda namun maknanya berdekatan, ia sama. Nah, Assalamualaikum. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di sini. Assalamualaikum. Dari mana yang di ringkas oleh Al-Imam Abdul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Qadari dalam tafsirnya rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan, bahwa Ibn Hamzah bin Al-Mughirah beliau berkata, sa'alta Abdul Aliyah an qawlillahi ta'ala, aku bertanya kepada Abu Aliyah tentang firman Allah Taala, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Qala, maka Abu Aliyah menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita minta adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَفَحِبَاهُ مِنْ لَعْبِهِ, dan juga sahabatnya setelah Rasulullah SAW, dan juga jalannya dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Maka yang dimaksud dengan jalan As-Sirat al-Mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah dan jalannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan saat itu Al-Hasan, lalu aku datang menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, فَأَخْبَرْتُهُ جَزَالِكَ, lalu aku kabarkan tentang hal itu, bahwa saya dimaksud dengan Sirat al-Mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW, dan juga jalannya Abu Bakar As-Siddiq, dan jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan maka ditanyakan, ya, nعم, Alhamdulillah bin Mughirah, يعني ما رأيته أبو بن لبن هو يحسن البصر رحمه الله لما نسمي لكم السجود قال ما فيكم متى الحمد دواء صدق ونطح صدق ونطح dia telah benar dengan apa yang dia ucapkan dan dia telah menyampaikan nasihat kepada kita semuanya. Ikhwan Fiddin rahimahni wa rahmatullah, ini dia antara bentuk ungkapan antara para salaf yang menerangkan dan makna jalan yang lurus. Nah, barulah itu. Maka dikatakan oleh Azhar Abdullah bin Al-Abdurrahim Al-Mukhari rahimahullah Allah Ta'ala, maka Rasulullah engkau menghendaki hidayah Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan jalan yang lurus kepadamu. فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم سنة أصحابه. فالسلام أنتم مهندس جلال يروي جعلنا لن سنجد لتأمين سائل بدا الله سبحانه وتعالى ما تتقفه بلن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلى أنتم برد بيأكافنا بيأكاف قدمي ربي جدا محمد عليه الصلاة والسلام بلن جملا dan juga walzam sunnah ashabihi, dan tetaplah berada di atas sunnahnya para sahabatnya al-kiram radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tariqata ashabihi min ba'dihi bil ikamla, jalannya para sahabat yang lainnya setelahnya. Wa ala rahim al khulafa'ur rasidun, yang mana pembesarnya adalah al khulafa'ur rasidun barakallahu fikum, wa ala rahim Abu Bakar wa Umar, yang mana pembesarnya di bidangnya adalah Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula Uthman, demikian pula Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga di sini amatlah jelas apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Barulah fikum, jalannya siapa? Doa yang senantiasa kita panjatkan, yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari, siang hari, sore hari, dan seterusnya. Nah, Allah itu di mana ternyata banyak dari mereka muslimin, saudara-saudara kita, yang mereka menghendaki, menginginkan, mendapatkan jalan yang lurus, namun belum mereka dapatkan. Belum mereka dapatkan bahwa Allah jalan yang lurus. Sehingga ketika dikatakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah padamu, lebih menanggap ini belum dapat hidayah apa? Nah, padahal yang dimaksud dengan hidayah, jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan barulah itu. Maka kata Syekh Abdullah al-Jami barulah itu. Falzam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam falzam sunnah ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Tetaplah kalian kokoh di atasnya, di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnahnya para sahabat. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuk kita kepada jalan yang lurus, kepada jalannya Rasul dan para sahabatnya. Falzam ya akhi, falzam, maka tetaplah di atasnya, dan tetaplah di atasnya untuk terus selama-lamanya di jalan yang lurus tersebut, hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, di dalam mereka menafsirkan ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinash shirotal mustaqim, Ya Allah, untuk kita tanya kepada jalan yang lurus. Terkandung dua makna di sana. Terkandung dua makna seperti yang dikatakan kepada Al-Imam Al-Sha'bi rahimahullahu taala dan takdirnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Artinya berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah petunjuk kepada kami. Beritahukanlah kepada kami jalan yang lurus tersebut. Agar Allah Subhanahu wa taala memimpin kita kepada jalan yang lurus, mengantar kita kepada jalan yang lurus. Ini kandungan makna yang pertama daripada ini benar shiratal mustaqim. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, ya, mengarahkan kita dan mempertemukan kita dengan jalan yang lurus tersebut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kandungan daripada makna ini benar shiratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Ini yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menunjukkan kepada kita mana di jalan yang lurus, maka ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah agar tetap di atas jalan yang lurus ini. Agar tetap kami di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang kita minta. Dan ini yang kita minta barakallahu fikum. Sehingga di sini daripada doa, ya, dan juga di dalam ulama tafsir, ahli tafsir, di antara siapa sahabat rahimahullah ta'ala, ya, di antara lawazim doa, ya, yaitu al-amal, di antara kelaziman-kelaziman konsekuensi daripada doa, yaitu adanya suatu amalan. Adanya suatu amalan, bukan hanya sekedar kita mohon kepada Allah saja, bukan sekedar kita minta kepada Allah semata, namun di sana ada realisasi, bukti, ada dan sesuatu amalan, amal saleh yang sesuai dengan apa yang kami tersebut. Nah, barulah syukur dan tetaplah dan tetaplah pada jalan yang lurus ini. Syukurlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tabaraka wa taala telah memilih kita, telah memilih anda, telah memilih kita semuanya di sini untuk kemudian kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus ini. Yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalaikan, jangan kita abaikan, dan jangan kita tampakkan jalan yang lurus ini. Bahwa itu betapa banyak manusia kaum muslimin yang menghendaki mencari jalan yang lurus di antara kelompok-kelompok yang ada, di antara golongan-golongan yang ada. Mereka bingung, ya. Mereka bingung, ingin tahu mana yang benar sebenarnya, ingin tahu mana sebenarnya yang benar. Bahwa itu cari ini, cari itu, cari ini, cari itu, tidak dapat. Barulah kemudian gabung lagi dengan kelompok yang lain tidak dapat, gabung lagi dengan kelompok yang lain tidak dapat, bangkrut. Sehingga kemudian sampai di antara mereka, Allah tunjukkan jalan yang benar, yaitu jalan yang as-salatul salih, inilah as-salatul mustaqim tersebut. Walhamdulillah, di nikmat ini kasih musalihat. Namun amat sangat disayangkan. Di antara mereka pun juga demikian, hingga hari ini dia mendapatkan jalan yang tersebut. Tidak tahu mana itu jalan yang lurus. Padahal subhanallah, kalau melihat orang ini benar-benar ingin mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barulah syukur namun amat sangat disayangkan dia masih berkubang di lembah kesesatan demikian pula, kegelapan demikian pula kebodohan. Belum mendapatkan jalan yang lurus tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyuruh semua kepada jalan yang lurus ini. Tetaplah di atasnya. Jangan tinggalkan jalan yang lurus ini. Yang menanti akibatnya walaikumsalam akan menyimpang pada berbagai macam bentuk penyimpangan yang akan menyeret kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyeret kepada azab api neraka walaikumsalam. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya kepada hamba amal saja yang Allah kehendaki. Bersyukurlah dan istiqomahlah. Tetaplah farzan ala hadhihi sunnah wa ala hadhihi tariqah wa ala hadhihi shirath. Tetaplah di atas sunnah tersebut. Di atas sunnah ini di atas dalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka inilah yang kita minta. Inilah yang kita minta. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana jalannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini. Menyampaikan bimbingan. Demikian pula menyampaikan al-amal salih. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Barakallahu fikum dengan membawa hidayah, dengan membawa ilmu nafi, demikian pula wal amal salih. Barakallahu fikum dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang salih. Nah, ya kami sedih rahmatullahi wa rahmatullahi. Maka inilah jalan yang kita tempuh. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan sungguh jalannya beliau bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang lurus ringan, ya. Namun jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan jalan para pengikutnya ini merupakan jalan yang berkelok, jalan yang penuh dengan hambatan, jalan yang penuh dengan rintangan, jalan yang penuh dengan ujian. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nasu ma'akabar. Bahwa hanya pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Bersabar terus di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar terus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Nah, barulah itu maka dari sini. Di samping juga berbagai macam keterangan para ulama yang lainnya. Berdasarkan hal ini, maka hukum mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jalannya para sahabat, yang mana ini merupakan jalan yang lurus, yang mana ini merupakan jalan yang salafus saleh, maka hukum mengikuti adalah wajib. Hukum mengikuti jalan ini adalah perkara yang wajib. Ya. Sekali lagi, hukumnya adalah wajib. Bukanlah pilihan. Ya. Bukanlah pilihan. Itu bersama ya silakan, itu bersama silakan, itu bersama silakan, itu bersama silakan. Bukan. Namun mengikuti jalan salaf ini merupakan perkara yang wajib hukumnya. Nah, yang makan barang siapa yang kemudian meninggalkan jalan ini. Nah, warahnya abidullah. Terjatuh pada keharaman, terjatuh pada berbagai macam penimbangan, demikian pula tetap warahnya abidullah. Nah, barulah itu. Maka di sini jelas ya, tentang hukum mengikuti jalan as-salafus shalih, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya adalah wajib. Di antara dalil ya, selain daripada kandungan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Mustaqim, kita sudah banyak berbagai dalil yang Allah firmankan. Di antaranya surah Luqman ayat 15. Surah Luqman ayat 15. Allah Ta'ala berfirman buat tadi sabila man anaba ilayya. Buat tadi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjihuhum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala ikutilah. Buat tadi dan ikutilah. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diikuti. Sabila man anaba ilayya. Jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepada aku. Dalamnya orang-orang yang senantiasa berkorban kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa takor kepada Allah dengan berdagang dengan amal saleh. Dalamnya siapa ini? Islam. Suku kepatian. Ini adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Wasabi' kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Jangan kau tinggalkan. Maknanya demikian. Jangan kau tinggalkan. Hidayah yang sudah kita raih ini. Hidayah yang sudah kita dapatkan ini. Wasabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada kulah tempat kembali kalian, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat kembali kalian. Baru waktu itu pun kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Nah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan dikembalikan, yang kemudian akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini dari berbagai macam bentuk amaliyah, dari berbagai macam bentuk tingkah laku kita. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan aku kabarkan kepada kalian dan akan kami beritahukan kepada kalian dengan berbagai macam perkara yang telah kalian kerjakan ini. Akan Allah umumkan bagaimana hasilnya nanti akhir kelak. Ya. Akan Allah umumkan bagaimana hasil daripada seluruh perbuatan kita. Dan yang kami sedih rahimahullah wa rahimahullah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau memberikan penjelasan tentang firman Allah ta'ala ini. Barakallahu fikum. ini merupakan sistem yang amat sangat dapik, ya, yang amat sangat teliti. Nah, bahwasanya tidaklah orang-orang yang diberikan kesabaran, demikian pula orang-orang yang senantiasa tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka-mereka adalah para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in, kullu sahaba bumidu ila Allah, maka setiap para sahabat semuanya mereka senantiasa inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi. Fayajibu ittiba'u sabilihi. Maka wajib mengikuti jalannya. Demikian pula wa'akwalihi, mengikuti juga ucapan-ucapan mereka. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan pemahaman mereka? Wa'akwalihi, demikian pula perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pula mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikuti perbuatan mereka dalam menerapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'akwalihi min azali sabilihi. Demikian pula aqidah yang ada pada mereka, ya. Yang mana ini merupakan besar-besar jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini jalan yang pertama, ya. Dalam perumpunan ayat 11, jalan yang sangat jelas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti jalannya para sahabat yang mereka memiliki sifat senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam dalil yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insyaallah Ta'ala sudah masyhur di antara kita, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 119. Dalam surah An-Nisa 119 Allah Ta'ala berfirman, "Man yusallimu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas padanya keterangan, setelah sampai dan jelas tegak padanya hujjah, setelah sampai padanya hidayah, dan kemudian dia wajib ghayra sabili al-mu'minin, meninggalkan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalannya orang-orang beriman, yaitu jalannya para sahabat, maka balasannya wa na'udzu billah, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallihi ma tawalla," kami palingkan dia kemana dia berpaling. Nah, kemana mereka berkehendak, kemanalah Allah palingkan jalan mereka ini, wa na'udzu billah. Tidak Allah kembalikan kepada jalan yang lurus. Tidak Allah kembalikan kepada jalan yang lurus. Hati-hati. Nah, dalam anfusana, kita berhati-hati pada diri kita masing-masing, ya, dengan penyimpangan. Sedikit demi sedikit kita berkarat oleh Allah ketika kita meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita meninggalkan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa rahmatullah. Nauzubillah min dzalik, satu demi satu, satu demi satu. Dari berbagai macam sunnah yang diketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikianlah pemahaman para sahabat kita amalkan. Kita amalkan sedikit, sedikit kita amalkan. Satu, dapat lagi tambah satu lagi kita amalkan. Dan demikian terusnya. Barulah hukum jangan sampai tak kalau tidak terkumpul semua, ya, daripada ilmu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, kemudian satu persatu pula kita tinggalkan walhiyadzubillah. Walhiyadzubillah. Kalau dibilangnya tadi ini ibarat seperti perempuan yang meminta tenunan. Sudah ditenun, amat sangat cantik sudah, barulah itu. Kemudian sudah dia dapatkan tenunan yang amat sangat cantik, sudah bagus akhirnya. Namun kemudian dia bongkar lagi satu persatu. Ya. Benang demi benang, sota demi sota, sekolahnya sejelah. Dia bongkar kembali. Maksudnya bagaimana? Tatkala sudah hidayah di hadapannya. Hidayah sudah di bersamanya. Sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah para sahabat. Sudah bersamanya sekian lama. Kemudian melihat sejelah sunnah tersebut. Petunjuk. Dan sunnah tersebut. Dia tinggalkan satu persatu. Dia tinggalkan satu persatu. Satu persatu wal'iyadzubillah akhirnya nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia, kami tetapkan dia. Kemana mereka mau? Na'udzubillah min dzalik. Allah biarkan dia dalam keadaan tersesat. Nas'alullah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wal'afiyah dan kemudian akhirnya wanulmihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahannam. Alhamdulillah, wanulmihi jahannam, Allah masukkan dia ke neraka jahannam. Allah Taala telah mengasihiya di akibat karena banyak hal disebabkan, yaitu dia berpaling daripada jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum wa sa'at masira, dan ini merupakan jalan yang terjelek, tempat kembali yang terjelek. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jalan dari Nabi Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf ini, barulah itu adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud Syariah radhiyallahu anhu yang masyhur, ya, yang mana di dalamnya terdapat lafaz terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Nah, barulah itu, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Al-Khulafa' ar-Rasyidun, ya, para sahabat yang mana pembesarnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tetaplah kalian di atasnya. Tetaplah kalian di atasnya. Audu 'alaiha bin nawajib. Jadikan sunnah tersebut dengan gigi gerahan kalian. Ya. Artinya berpegang teguh dengan benar-benar, dengan serius, dengan sepenuh jiwa dan raga, dengan sepenuh kemampuan kita. Ya, untuk berpegang dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabatnya. Jangan main-main, itu maknanya. Jangan main-main dengan sunnah Nabi ini. Ya. Jangan hanya sekedar sunnah-sunnah saja. Namun walayahubillah, akhirnya kau daripada sunnah Rasul Sallam. Demikian pula amalnya juga demikian. Kau daripada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Sungguh-sungguh, dan benar-benar di dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wala alihi wa sallam dan bukan sekedar slogan-slogan semata. Namun kita buktikan dengan amaliyah kita, barulah itu. Dan kemudian kata beliau, wa iyyakum min muhdatsatil umur. Tinggalkanlah oleh kalian berbagai macam perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesat bid'ah itu adalah sesat. Nah. Ikhwani wa akhwatillah, rahimani wa rahmatullah. Jadi ini sudah kita ketahui bersama, ya, tentang hukum wajibnya mengikuti jalan as-salafus shalih tersebut. Nah, barulah fikum. Sebagaimana yang sempat saya sampaikan di awal pertemuan siang, sebagian saudara-saudara kita yang bingung daripada kaum muslimin, pemudanya demikian pula bahkan bapak-bapaknya kadang-kadang. Dan ini bilang kelompok saya ini dan ini adalah benar. Kemudian yang lain lagi bilang ini kelompok saya seperti ini yang benar. Demikian pula yang lain kelompok saya ini yang benar. Dan kita terus. Barulahikum ada Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada Islam Muslim. Dan ada yang lainnya susah kita terus. Akhirnya bingung. Padahal dia ingin tahu mana yang benar. Ya. Padahal dia ingin tahu mana yang benar. Subhanallah. Allah memberikan belum berikan hidayah padanya. Sehingga dalam keadaan bingung, ya, olehnya dia bilang bingung. Akhirnya dia bilang, Allah yang sudahlah, tidak usah lagi terlaksan yang penting Islam. Allah yang sudahlah, tidak usah tabib-tabibkan yang penting Islam. Tidak usah yang muslim yang penting Islam. Sampai akhirnya meninggalkan al-as, yaitu jalan yang as-salatul sholat tersebut. Sudahlah, tidak usah salatul sholat yang sudah. Yang penting Islam, yang penting Quran dan Sunnah. Nah, barulah itu. Ini ucapan orang bingung. Ya. Ucapan orang yang tidak paham tentang mana itu kebenaran. Itu minimalnya. Dan bahkan ini kadang-kadang juga muncul daripada orang-orang yang punya kebencian kepada dakwah salafiyahnya. Nah, maka dalam masalah ini barulah fikum. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, perkara ini merupakan perkara yang wajib. Inilah jalan yang lurus untuk kita ikuti bersama. Mungkin orang ini memang tidak paham, ya, tentang apa itu jalan yang lurus tersebut. Nah, barulah fikum. Maka terkait dengan masalah menyandarkan diri kita kepada paham salaf, kemudian kita katakan, antum siapa? Ya, kadang-kadang kita kata di masjid. Ya. Nah, mau ke mana, mau ke mana, mau ke mana, kadang dibilang begitu. Tidak usah kita malu, tidak usah kita ragu-ragu untuk mengucapkan, kita ini anak salafi, saya salafi. Saya bukan kelompok daripada kalian, saya salafi. Yang demikian ini bukanlah perkara yang terkelah. Demikian pula ini perkara yang masyhur disyariatkan dan diajarkan oleh Islam dalam waktu itu. Karena beliau Allah Subhanahu wa Taala ada hadis yang muafak anna ittiba'a lil mu'minin min salafi al-madhibin wajib al-ma'alif fa kulli sabu ilayhim taraqul wa idzul laka. Sudah kita ketahui. Sudah kita ketahui bersama bahwa tanya mengikuti jalannya kaum ini dari kalangan salafus saleh yang telah lalu ini sebetulnya adalah wajib untuk diikutinya. Bukan hanya sekedar pilihan-pilihan saja. Bukan hanya sekedar pilihan-pilihan saja, namun merupakan sesuatu yang pasti, kewajiban untuk mengikutinya. Karena intisabu ilaihim syarhun wa izzun laka. Maka menyandarkan kepada mereka ini pemahaman kita, agama kita, akidah kita kepada mereka ini merupakan perkara kemuliaan. Demikian pula perkara yang utama. Suatu kemuliaan bagi kita untuk mengatakan ana salafi. Dan salafi pun bukanlah perkara yang tercela. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi. Tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan mazhab salaf. Kadang-kadang kita menjumpai tulisan-tulisan, tulisan-tulisan yang meragukan, syubhat, setelah jauh saja kita katakan dalam tulisan di buku-buku yang dibaca banyak oleh kaum muslimin. Tidak usahlah kita katakan anak salafi, tidak usahlah kita katakan ini bulan hiji, tidak usahlah kita katakan ini bulan tajri, tidak usahlah kita katakan ini ikhwan, kami muslimin dan seterusnya. Tidak usahlah, yang penting kita ini muslimun. Ini adalah perkataan yang salah. Perkataan yang salah, barulah fikum. Kata Ibn Rahimahullah Ta'ala, tidak aib, tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan mazhab as-salaf. Tidak ada celaan di sini. Barulah fikum, wangkasaba ilaihi wa'taza ilaihi. Tidak ada celaan badannya. Bajajilu qabulu zalika minhu. Dan wajib lima halus. Fa'inna mazhab as-salaf la yakunu illa aqqa. Karena mazhab salaf ini tidaklah ada kecuali pasti kebenaran. Mazhab salaf semuanya adalah kebenaran. Kenapa tidak? Karena memang ini merupakan mazhabnya dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah muamalah, ibadah, dakwah, demikian pula manhaj. Itu semua pasti itu kebenaran yang terjamin akan kebenarannya. Ma'qum ila yaumil qiyamah. Ma'asun hingga hari kiamat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. La tazalu qa'imatan min ummati dhahirina 'ala al-haq. Terus senantiasa ada daripada umat ini yang tampil di atas kebenaran. Nampak betul hatta yang diambil sampai datang hari kiamat tetap. Ada agama yang lurus yang kemudian ada juga para berikutnya yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus tersebut. Barulah hukum sehingga sekali lagi kadang-kadang ada yang mengatakan kalau akidah saya itu enggak akidah salafi tapi kalau dakwah dakwah dan muslimin atau dakwah tabliyah. Ada yang terkait dengan masalah akhlak saya mengikuti tawuf misalnya. Barulah hukum. Ada pun terkait dengan masalah fikih saya mengikuti masalah syafi'iyah misalnya. Ada yang juga mengatakan dalam masalah dakwah kita mengikuti metodenya Sunan Wali Songo. Namun Allah itu tidak butuh dengan yang demikian itu. Tidak butuh dengan ucapan-ucapan yang demikian itu. Akhirnya kita akidah salat. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah kita dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah salat. Demikian pula yaitu terkait dengan masalah akhlak pun juga demikian. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya salat. Demikian pula masalah ibadah, hukum-hukum fikih pun juga demikian. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikianlah para salaf. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Dan setelah kita ketahui bersama beberapa dalil dari Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berikutnya, bagaimana wasiat para ulama kita rahimahumullah jami'an terkait dengan masalah kewajiban untuk mengikuti manhaj salaf, manhaj salaf demikian pula seperti atasnya. Di antaranya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, Imam Ahlus Syam, beliau mengatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Sadarkanlah dirimu di atas sunnah. Bersabar. Bersabar. Memang ini jawabannya dari berbagai macam problematika yang kita hadapi ketika kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ketika kita sudah tahu sunnah, mana yang benar, mana yang salah. Terkait dengan masalah mata pencaharian, terkait dengan masalah ma'isa, terkait dengan masalah kerjaan, akhirnya terbatas. Ya kan? Terbatas, kita tidak bisa debat aja. Ini haram, ini haram, ini haram. Tidak bisa kita mengikutinya. Tidak bisa kita menjalankannya. Karena kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengharapkan itu yang halal. Karena kita tidak ingin kita jalannya lurus. Akhirnya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam bentuk mata pencaharian, berbagai macam bentuk pekerjaan yang disana, ada berbagai macam penyimpangannya. Maka dengan hal ini akan terbatas, akan terbatas. Maka Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, wasbir nafsaka 'ala sunnah. Sabarkanlah diri kepada sunnah dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam ujian tersebut. Sabarkanlah diri ya akhi. Sabarkanlah, marilah kita sama-sama bersabar dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berbagai macam ujian dari sekitar kita. Dari sekitar kita bahwa hukum kalau mungkin itu ujian dari orang-orang yang benci pada kita, ini maklum, wajar. Tapi kadang-kadang ujian tersebut kadang-kadang muncul daripada orang-orang yang kita cintai. Orang yang dekat dengan kita. Ya sunnah, ya sunnah lah, tapi dengan sedikit sekali lah. Yang lebar sedikit lah, kenapa sih? Jangan cepat kali lah, yang longgar-longgar sedikit aja gitu loh. Tidak demikian. Bagaimana ilmu ini menuntun kepada kita semua? Barulah itu. Ini pun juga demikian ujian. Berbagai macam bentuk ujian, maka wasbir nafsaka 'ala as-sunnah. Abdu 'alaiha bin nawazid. Tetap gigit nafsu tersebut dengan gigi geram kalian. Waqif haitsu waqafa al-qawm. Dan berhentilah di mana kau itu berhenti. Berhentilah, janganlah kau berbicara, janganlah kau berbuat di mana kaum salat tersebut mereka berhenti. Jangan kemudian melangkahi mereka, jangan mendahului mereka para salat tersebut. Mereka tidak membahas itu ya sudah kita diam. Mereka tidak melaksanakan sudah kita diam. Qif haitsu waqafa al-qawm. Waqul bima qalu, dan juga sebaliknya. Katakanlah dengan apa-apa mereka ucapkan. Mereka mengatakan demikian demikian, maka itu yang kita katakan tanpa ada keraguan lagi. Nah, waktu sahaja takku hanya bersikaplah berhenti, jangan kau lanjutkan. Di mana mereka berhenti? Wasluk sadila salafika saleh, dan sempurna jalannya salafu yang saleh. Ya ini. Sedali Imam Al-Zahra rahimahullah ta'ala. Sempurna jalan pendahulumu yang saleh. Fa'innahu yazahuka ma wafi'ahum. Karena amat-amat itu bagi engkau berbagai macam bakaran telah cukup bagi mereka. Ikhwan wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Sehingga ini jelas ya. Bimbingan ulama kita. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula para ulama yang banyak. Sehingga di sini. Sebagai bukti bahwasannya. Kewajiban tersebut. Bukanlah kita pahami sendiri. Bukannya kita kemudian simpulkan sendiri. Ini ayat demikian, oh maksudnya begini. Ini harus demikian, maksudnya begini. Bukan demikian. Namun ini jelas sebagai bukti bagaimana juga bimbingan para ulama kita terdahulu dalam waktu ini. Nah. Dan juga di antara beliau yang amat sangat berharga. Alaika di al-fari salaf wa il-wafadukan nasi. Tetaplah engkau di atas asalnya salaf, di atas peninggalan salaf, di atas bimbingan mereka. dia akan memahami mereka, tetap engkau di atasnya. Jangan engkau tinggalkan ya, dengan berbagai macam ujian-ujian ini di dunia ini. Jangan engkau tinggalkan, tetaplah bersabar di atas asal mereka. Wa in rafa'tukan nas, walaupun manusia meninggalkanmu, walaupun manusia menjauhimu, bahkan orang-orang terdekat, orang-orang yang cintai pun tidak menjauhimu. Wa in rafa'tukan nas, walaupun manusia menjauhimu, tetaplah engkau di atas jalannya salah tersebut. Barulah itu. Ya. Dan banyak subhanallah. Ya. Mereka-mereka yang bahkan dikatakan sebagai ustaz, mereka-mereka yang bahkan dikatakan sebagai dai, ya, pulang dari Timur Tengah, pulang dari Saudi, dan negerinya para ulama yang lainnya. Mereka tahu apa itu sunnah, mereka tahu apa itu jalan yang benar, mereka paham apa itu salah. Namun tetap akan mereka kembali ke tanah air, ya. Kembali lagi sebagaimana sejak kala tanpa ada perubahan. Dan tidak membawa perubahan. Nasallallahu ta'ala salamu wa ta'ala. Dan gimana maksudnya? Ya. Ya itu kalau di Saudi, bisa. Tapi kalau kami di sini, enggak bisa. Kita ini harus melebur dengan masyarakat. Ya. Nanti kalau enggak, kita akan didalami masyarakat. Katanya. Ya. Sementara kita harus bermasyarakat. Kan begitu. Ya. Dan yang terasa sekali lah dengan ekstrim. Ini ucapan yang menyesatkan manusia. Ya. Alhamdulillah. Semestinya alaika bi atsari salaf, tetap bagi engkau dengan asalnya para salaf, dimanapun juga engkau berada dan dimanapun juga engkau hidup, tetap di atas asalnya salaf. Ini cuma juga kita, ya. Bukan berbeda-beda kemudian di Saudi seperti ini, di sini seperti ini. Ini namanya apa namanya? Mutalawwim. Ya. Bunglon. Nauzubillah min dzalik, ya. Bunglon, ya. Prinsip karnaval dalam agama ini bukanlah ajaran Islam. Ya. Prinsip karnaval dalam agama kadang-kadang berkata begini, kemudian berkata begitu. Di tempat ini bilang begini, kemudian di sana bilang lain lagi. Ini prinsip beragama, ya, nanti di bunglon yang seperti warna sebelah. Nah, namun prinsip Islam merupakan prinsip yang benar. Ini adalah cara beragamanya orang-orang munafik. Ya. Kalaulun, warna wami, ini merupakan jalannya orang-orang munafik. Ya. Seperti mana tadi kita baca, kita dengarkan bersama. Bagaimana orang-orang munafik bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Namun maafkan kami bersama dengan kalian. Kami beriman dan seterusnya. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setannya, kepada orang-orang kafir, kepada golongannya. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya main-main saja dengan mereka itu. Ya. Berkata lagi ketika bertemu dengan kawan lamanya. Palingnya alhamdulillah. Inilah jalannya orang-orang munafik. Alhamdulillah mudah. Rasulullah ta'ala salam wa rahmatullah. Namun yang benar, yang lurus adalah alaika bi'asari salam. Wajib atasmu, atas engkau di atas asarnya. As-salam. Di mana kita berada. Kalau manusia meninggalkan kita semua. Alhamdulillah. Wa iyyaka wa ar-rijal, dan hati-hati waspadailah pendapat-pendapat manusia, ya. Ibu-ibu di sini itu ibu yang pilihan katanya, ya, mendapatkan terobosan-terobosan untuk tidak agar dikenal oleh masyarakat, agar diterima dahulu oleh masyarakat, ya, menimbulkan omongan ibu-ibu yang pilihan, namun menyimpang dari jalan yang lurus. Hati-hati dengan ini. Wa in zahrafuhu fa in zahrafuhu laka bil qawl. Walaupun mereka ini menghias-hias ucapannya. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Ini kan begini, ini kan begitu. Ini untuk maslahat, ini untuk ini, dan itu untuk kemudahan. Kalau enggak demikian, ini kapan lagi mereka mendengarkan dakwah kita. Ya, perlu kita ini di televisi. Nah, akhirnya sampai ke sana pula. Ya. Akhirnya tampil di televisi bersama dengan perempuan-perempuan. Walayahudzubillah. Alhamdulillah. Bukanlah asalnya salah yang seperti ini, ya. Bukanlah asalnya salah. Dalam jawab pun juga demikian, tetap di atas asalnya salah. Walaupun manusia meninggalkanmu, tetap di atas jalannya salah dalam berdakwah, dalam mengenalkan sunnah ini kepada manusia, tetap di atas asalnya salah. Wallahu a'lam. Walau mereka menghias-hias dengan berbagai macam perkataan dengan pendidikan ini. Fa'inal amra yang jari, ina yang jari. Karena urusannya akan terang, maka kita sudah terang. Wa anta minhu ala tariqil mustaqim. dan engkau dalam keadaan di atas jalan yang lurus. Masya Allah. Mustaqimi. Orang-orang istiqamah. Di atas jalan yang lurus. Hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya sejujurnya rahimahumullah wa rahimahumullah. Ini apa namanya tentang masalah hukum untuk mengikuti mazhab, demikian pula manhaj salaf, demikian pula terkait dengan masalah menyandarkan diri kita kepada pemahaman salaf tersebut, ya. Di mana ini bukanlah perkara yang diada-adakan, namun perkara yang telah diadakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya setelah kita mengetahui tentang hukum mengikuti manhaj salaf ini, barulah hukum kalau kita berbicara tentang masalah agama yang murni, dengan berbagai macam keindahannya, maka kita harus tahu dulu apa itu agama yang murni dan bagaimana. Barulah hukum sudah kita terangkan dalil-dalilnya, alhamdulillah. Nah. Dan secara logikanya pun juga, secara akalnya pun juga jelas. Kalau sesuatu itu ingin kita ketahui mana bila murni, akan kita kembalikan kepada akalnya. Kan begitu? Ya. Nah, barulah itu. Ibaratnya misalnya makanan, ya, kopi, atau juga salah. Ya. Nah, salah ini yang asli itu yang mana? Dikembalikanlah. Yang asli itu seperti ini. Kembalikan pada akal yang demikian. Ya. Maka demikian pula, terkait dengan masalah agama ini, Kalau kita berbicara tentang masalah agama yang masih murni di luar waktu pun, maka bila kita kembalikan kepada yang asal, itu yang masih murni. Ya. Nah, dari berbagai macam ceritaan, dari berbagai macam contoh, tambahan-tambahan pemahaman yang dimasukkan dalam Islam ini. Ya. Itulah agamanya salafus shalih, jalannya salafus shalih radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari sini banyak berbagai macam jalur, berbagai macam keterangan tentang keutamaan. Ya, keutamaan dan cara kita mengikuti manhaj salaf tersebut. Ya. Nah, Ikhwan Kudirin Rahimahnya wa Rahimahumullah, bahwa sebegitunya, bahwa barang siapa yang berpengaruh berjalan di atas manhaj salaf dengan benar dan jujur. Ya, kalau dia mengikuti jalan salaf ini dengan benar sebenar-benarnya dan dengan sepenuh kejujuran, ikhlasana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ikuti bukan saja, ya, namun benar dari dalam hatinya, disiluk, ya, nah, maka dia akan mendapatkan seluruh perbaikan agama ini, ya. Demikian pula dia akan mendapatkan berbagai macam pahala yang sangat besar. Nah, barulah itu. Maka di sini ada berbagai macam keutamaan, ya, dan di sini akan muncul berbagai macam keindahan, ya, tak kalah seorang berbentuk dengan jalan as-salafus shalih tersebut. Yang pertama, keutamaan mengikuti manhaj salaf, yang pertama, annal muhtadi biha muttabi'an lil amri ilahi, bahwasanya orang yang senantiasa di atasnya, senantiasa mengikutinya, dia adalah orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah itu ini, suatu kebaktian. Suatu kebaktian bukanlah mengikuti jalannya orang pula, bukanlah mengikuti jalannya pula, bukan, namun mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perkara yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi. Nah, barulah itu. Nah, ada yang termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu. Ini yang pertama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anna mutazilliha muhasirun li hidayah wa salamati minad dhalali wa zayri. Bahwa banyak orang yang tetap di atasnya, al-mutazil, orang yang tetap di atas dalam salat tersebut, mendapatkan hidayah, demikian dengan mendapatkan keselamatan daripada penyimpangan, demikian pula ketergelinciran. Artinya apa? Dijamin mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin terselamatkan daripada kesesatan dan yang jelas penumpang. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin dengan hal ini? Siapa yang tidak ingin dengan hal ini? Barulah tujuan. Hidayah. Demikian pula jalan yang lurus. Keselamatan. Yang menegaskan manusia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan yang lurus. Maka barang siapa yang kita di atasnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan. Nah, darurat hukum ini seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala, bahwa waktu itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fiikum ma lam tadhillu in iyyakantum bihi kitab Allah." Taraktu fiikum, aku tinggalkan pada kalian, ya, suatu perkara. Lam tadhillu, kalian tidak akan sesat. Kalian tidak akan sesat. Yang artinya walaupun kita sudah misalnya berada di atasnya dan kita benar-benar berusaha untuk menuju dari yang luar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kejujur, ya. Nah, walaupun manusia mengklaim demikian belum menyatakan kalian adalah orang-orang tetap misalnya, ya, aliran tetap, aliran baru, jangan dibubuhi, ya. Tetap dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tadhillu, tidak kalian tidak akan sesat, ya. Kalian tidak akan sesat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar ini yang kalian tumbih jika kalian berpengaruh dengannya yang dikenal Allah, ya. Kitabullah Al-Nabi Al-Quran Karim, ya. Tidak akan sesat lama-lamanya kalau kita memang benar-benar berpengaruh dengan dalam yang salah satu oleh yaitu berpengaruh dengan kitabullah dan Al-Quran. Dan juga faedah atau menurut keutamaan yang berikutnya, yang ketiga disebutkan di sini yaitu an-nal-murtazimu biha, bahwa mana orang yang tetap di atasnya, ya, tetap berpengaruh dengan manhaj salaf ini, mahtumun wa aminun minal wuku'i fi ikhtilafil mazmumi walfurqatil mazmumati. Nah, terutama yang ketiga, barulah itu mahfum terjaga. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terjatuhnya pada berbagai macam perselisihan yang terselah. Ya. Demikian pula perpecahan yang terselah juga. Artinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam perselisihan yang terselah, yang dilarang oleh agama ini. Demikian pula juga perpecahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahtumun wa aminun, mendapatkan yaitu jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jauh daripada penyisihan, penyimpangan daripada jalan yang lurus. Ya. Jauh daripada al-furqah, ya, perpecahan daripada jalan yang lurus ini. Berbeda dengan orang-orang yang tidak diberi penghasalan, maka senantiasa akan tertampak pada berbagai macam penyimpangan, ya, menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya. Demikian pula perpecahan daripada kelompok jalannya al-jamaah, as-salatu shalih tersebut. Dari sini ya kami kejadian rahimahnya wa rahmatullah. Kadang-kadang juga muncul syubhat, ya. Kadang-kadang juga muncul syubhat. Apa cuma salah satu yang benar? Ya. Memangnya cuma salah satu yang benar? Memangnya cuma satu yang kali ada? Ada. Ya semuanya lah yang dijelaskan semuanya memangnya. Ada tak yang seperti itu? Ada. Nah, mana-mana ada. Banyak yang bilang seperti itu. Ya ini Allah Musa'al, ini ucapan kejadian. Ini ucapan kebodohan dalam waktu ini. Ya, ucapan kebodohan. Nah, bagaimana dengan ucapan tersebut? Bahwa itu terkait dengan masalah mazhab, terkait dengan masalah jalan, terkait dengan masalah pemahaman. Ada di sana pemahaman yang dijamin kebenarannya hingga hari kiamat. Yaitu pemahaman salafus salih, ma'sumun ila yaumil qiyamah, ma'sum, terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Sehingga sebagaimana sudah dikatakan tadi, ya, manhaj salaf merupakan jalan yang benar, ya. Dijamin atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu. Demikianlah orang-orang yang disebut dengan benar, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sebenar-benarnya, ya, insyaallah Allah akan berikan jaminan keamanan padanya, ya, maksum dari berbagai macam penyimpangan dan demikianlah kesalahan dan kesalahan. Namun barakallahu fikum, terkait dengan masalah individu-individu salah ini, saya pribadi misalnya ataupun yang lainnya, yang namanya manusia, ya, tidaklah terlepas daripada kesalahan, ya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, warahmatullahi. Yang namanya manusia tidak ada yang maksum secara individu. Namun pemahaman, terkait dengan pemahaman, ada yang maksum hingga hari kiamat. Ya. Terjaga dari berbagai macam kesalahan dan kesalahan penyimpangannya itu dalam yang akhirat bersoleh. Nah. Ikhwani wa rahmatullah, rahmatullahi wa rahmatullah. Barakallakum. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, apabila apa menjadi keutamaan bertemu dengan jalan salafus shalih ini, al-zikatu min sujudi syaitan, al-zikatu min sujudi syaitan, ya. Nah, terbebaskan daripada jerat-jerat setan, ya, terbebaskan daripada tipuan-tipuan jalannya asyaitan, ya. Terbebaskan, terselamatkan kita, ya, daripada jeratan-jeratan, jebakan-jebakan jalannya asyaitan. Nah, barakallahu fikum dengan jalan ini, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am 193. Al-An'am 193 Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwasanya ini, ya, ini. Apa dimaksud dengan ini? Itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat dalam salafus saleh. Sirati mustaqiman ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka itulah jalan tersebut. Wala tattabi'u subulah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, ya, yang menyimpang ke sana kemari, sehingga fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian akibatnya akan berpecah belah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikum mukhaafun bih, ya, jadi jalan Allah wajar kepada kalian. Sehingga ittiba'u sabilir rahman mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan jalan keselamatan daripada jalan-jalan asyaitan, ya, daripada jebakan-jebakan asyaitan, demikianlah jalan-jalan asyaitan. Sementara ketika meninggalkan jalan yang lurus ini, ya, nah, itu dia, ya, terjerumus, terseret, ya, pada jebakan-jebakan asyaitan walayadzu billah. Namun kita menyadari saya bukan yang akan berpecah belah dalam agama ini. Nah, dan berbagai macam kejelekan akan dia dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah ta'ala bi tabi'i as-sunnah, fa akhbarana Allah wa anna tariqahu wahidun mustaqim. Coba kita perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwasanya jalannya Allah itu satu yang benar. Jalan Allah itu satu saja yang mustaqim, yang lurus. Ya. Cuma satu saja. Ya. Nah, ini juga sebagaimana di katakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hadis perbedaan umat yang masyhur, ya. Nah, maksud menamakan perbedaan itu sudah diperangkan semua yang diterapkan kecuali satu saja. Berarti jalan Allah yang lurus dan benar cuma satu saja. Cuma satu saja. Nah, bahwa hukum sehingga tidak benar, kalau kemudian dikatakan yang sejarah, ini semua kan sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, ya. Ini perkataan yang salah, ya. Nah, ini semua ada dalilnya, sama-sama benar itu semuanya, cuma jalannya saja beda itu, Semua yang menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buta. Ya. Tidak semua orang menurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak daripada manusia menurut kepada Al-Qur'an wahyu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahwa hanya jalannya Allah itu hanya satu saja. Wa anna qibla katsiratun, dan bahwa hanya jalan-jalan yang menyimpang itu amat banyak. Satu dunia sabaha antara ilmu mustaqim, yang akan menghalang-halangi orang mengikutinya daripada jalan yang lurus. Ya. Nah, dirayu-rayu, ya. Nah, dengan dunia, dengan fitnah syubhat, dengan fitnah syahwat, pada akhirnya berjilat, ya. Barulah itu. Kemudian kelima, dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya. Setelah kita mengikuti jalan yang lurus ini, barakallahu'alaikum. Yang ketiga, anal mutazuna biha lahu ajru man tabi'ahum. Orang yang mutazin, orang yang tetap di atas jalan telap ini, dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Nah, orang yang tetap di atas jalan telap ini, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang di sini, ya. Insyaallah. Namun waktu ketika antum sendiri di kampung misalnya, kemudian ada saudara yang ikutinya, dapat berpahala daripada orang yang ikutinya, terus akan mengalir pahalanya. Namun waktu itu, sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya di Islam itu akan akan atau selalu adzwar wa adzuman, anilabina jadinya ayatnya pada ujung intai a, ya. Barang siapa yang mengikuti dan sunnah, ya, dan kemudian dia itu kata orang yang lain, ya, sunnah yang baik, ya, sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala daripada orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun juga daripada pahala mereka. Dapat juga, ya, sebenarnya punya saham juga, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Yang keenam, anak muda juga dia mukhasilun bisa'ah di sejarah ini mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, dengan iltizam di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan manhaj salaf saleh ini. Allah Subhanahu Wa Taala, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ya. Nah, barang siapa yang berpaling daripada zikir padaku, daripada jalanku, meninggalkan jalan yang lurus ini, ya. Nah, karena dunia, karena syubhat, karena syahwat, atau juga yang lain-lainnya, maka baginya kehidupan yang sempit, ya. Baiknya kehidupan yang sempit Allah bertangkan dunia amat sangat luas ini, namun amat sangat sempit baginya. Barokah, ya, tidak teranjakan kepadanya orang yang berbelah, sehingga lalu mahir berdoa, mana suruh dia untuk menjalani masih aman, dan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta orang yang berbelah. Ya, di hari dia masalah. Yang artinya kalau orang yang berpengaruh di atasnya tetap di atas jalan lurus ini, mendapat kebahagiaan di dunia demikian di akhirat. Nah, yang paling sejauh akan menawarkan Allah yang terakhir untuk Allah Taala, ya. Di sini ada penting dari beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu'alaikum. Permasalahan perlu kita perhatikan bersama. Nah, yaitu terkait dengan masalah orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi. Orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi. Nah, kami berada di atas jalan salaf. Ini adalah dakwah salafiyah. Kata beliau, laisa kullu man ja'a salafiyyan sabiqan fi da'wahi. Kalau kita perhatikan, jangan tertipu oleh orang-orang yang mengatakan ana salafi. Ya. Kata beliau, tidaklah setiap orang yang mengaku, ya, dengan dakwah salafiyah ini bahwa dia salafi, ya, tidaklah semua orang itu benar akan pengakuannya, ya. Tidak semua orang kemudian dikatakan dia sebagai salafi. Barakallahu fikum. Nah, barulah tujuan. Namun yang demikian ini lahir dari bayinat ala hadis dakwah. Ya, dibutuhkan bukti atas pengakuan tersebut. Ya. Perlu bukti mana buktinya? Bagaimana ucapannya? Bagaimana pemahamannya? Bagaimana pula amalannya? Apakah sesuai dengan salat salat? Apakah tidak? Ya, demikian. Nampak luar biasa. Ini suatu permasalahan yang perlu kita pahami yang pertama. Ya. Nah, ومن العجائب ان اطلاق بعض الافاتنه جمله من الاسماء المدله المزوج لهذا الاسم الشريف الى الثلاثيه الجهاديه والثلاثيه العلميه والجماعه الثلاثيه للدعوه والقتال تسمى من الدرسنا. Dan amat sangat heran, amat sangat aneh kata beliau adanya penggunaan nama kata-kata salafi ini. Nah, darurat itu daripada orang-orang yang jauh dari jalannya salah, ya, yang sesat, ya, yang amat sangat jauh daripada nama salaf ini. Mereka menamakan diri mereka dengan Salafiyah Al-Jihadiyah. Ya. Kami ini adalah salafi yang kemudian bergerak dalam masalah jihad. Ya. Sehingga para ulamanya ini adalah para ulama yang berkompeten dalam masalah jihad. Ya. Memerangi orang-orang kafir membela kaum muslimin. Kami adalah Salafiyin Al-Jihadiyin. Ya. Siapa yang dimaksudkan ini, kawan? Siapa yang tahu? Kaum? Kaum khawarij teroris. Ya. Mereka juga menamakan diri sebagai Salafi, anak Salafi, anak Salafi. Ya. Tatkala berkata para ulama, sesuai dengan pendapat mereka dipakai. Ya. Namun ketika usaha-usaha mereka tidak sesuai dengan pemahaman mereka, ditinggalkan, atau mulai itu dengan berbagai mata itu hanya jadi. Nah, tidak demikian. Ya. Tidak ada yang namanya salafi jihadi, tidak ada. Salafi ya salafi selesai. Nah, yang kemudian dalamnya sempurna berbagai macam bentuk meramal Islam di dalamnya. Nah, barulah itu. Ada juga yang namanya salafi ala ilminya, salafi dalam masalah ilmu takdir. Ya. Nah, demikianlah jamaah salafi dakwah, demikian telah perang. Ada di sana disebut tengah-tengah, ya, menamakan dakwah salafiyah, salafiyah ini itu, bahkan dakwah salafiyah masuk ke partai, ya. Nah, tidak demikian. Ini semuanya perlu kita cek, perlu kita koreksi apakah benar ucapan mereka tersebut dengan ucapannya para salafus saleh. Demikian pula amal mereka apakah benar sesuai dengan amalannya salafus saleh. Tidak hanya sebatas pada pengakuan saja, ya. Nah, Allahu musta'an. Sedikit saja sebagai bantahan. Ya. Orang-orang kafir, al-Yahud dan Nasara, orang-orang Nasara lah misalnya yang paling dekat, ya. Nah, ya ini orang-orang Kristen misalnya, mengaku mereka sebagai siapa, kan? Sebagai siapa? Sebagai Nabi Isa alaihi salam, yang mereka katakan Yesus Kristus misalnya, kan? Kami ini adalah ambanya, kami adalah pengikutnya dan seterusnya. Begitu. Namun bagaimana Nabi Isa alaihi salam berlepas diri apa enggak? Berlepas diri. Karena dakwah Nabi Isa alaihi salam jauh dengan berbagai macam dakwahnya orang-orang Nasar. Dakwah Nabi Isa alaihi salam dakwah pada tauhid. Sementara dakwah orang-orang Nasar dakwah kepada kekufuran dan kemusyrikan itu berbeda. Ini contoh yang sangat jelas. Sementara mereka mengaku mendakwahkan diri sebagai pengikutnya gembala siapa? Gembala kambing-kambingnya Nabi Isa alaihi salam pada mereka. Ya, ambil kegembala mereka. Ini contoh ya. Sama tengah bila. Demikian pula orang-orang yang ada sebagai salafi, semua demikian. Terus dilihat siapa guru-gurunya, siapa syekhnya, siapa ulamanya, bagaimana pendapatnya, bagaimana pula terkait dengan berbagai macam amalannya, dan demikian sebutnya. Allah ma'alam, jawab ini yang saya lontar sementara, yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, nambar waktu itu mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sebagian ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk terus-menerus kita mengoreksi, dan sebelum kita mengingat, ya, nah, dari apa yang telah kita miliki dari berbagai macam ilmu dan maklumat, dan mudah-mudahan dari kita pokok di atasnya, istiqamah di atasnya, nah, baru waktu itu ini kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas surat al-mustaqim, istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya Rabbi Allah Muhammad ajma'in. Dan semoga Ta'ala at-tawfiq dengan ilmu wa rida walhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.